bagaimana kiat-kiat menata hati agar kita tidak mudah terjerumus dalam fitnah atau syubhat. Tadi sudah ya, kiat-kiatnya. Taib, saya akan sebutkan dua resep mujarab sehingga seorang bisa mendapatkan rekomendasi pasti selamat. Baik itu berupa tipu daya syubhat maupun syahwat. Saya hanya mau menyebutkan satu ayat. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka imam-imam, contoh-contoh, teladan. Ini orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran. Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Kesabaran ini yang memenggal segala bentuk-bentuk syahwat. Syahwat apapun pasti terkalahkan dengan kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Yakin ini adalah perkara yang bisa memenggal, ya, menghabiskan, menghantam luluh yang namanya syubhat-syubhat. Habis sudah. Dan keduanya bisa didapatkan dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz agar hati ini tetap ikhlas dalam beribadah sehingga ibadah ini penuh arti. Masya Allah, jawabannya bisa diputar kembali kaset saya tadi. Minta sama panitia. Judulnya itu ya yang dibahas itu, ya kan begitu. Sebelum mengenal sunnah, dulu saya sering pakai jeans. Dan setelah mulai belajar dan berusaha untuk mengamalkan sunnah, pakaian tersebut saya tinggalkan. Pertanyaan, apakah pakaian tersebut jeans masih bisa saya pakai dengan memotongnya agar tidak isbal, atau saya berikan saja kepada orang lain? Pakaian jeans, yang pertama, kamu tidak memakainya karena dasar apa? Tidak memakainya, satu, pakaian itu karena tasyabuh atau karena dia tidak sesuai sunnah, yaitu panjang misalnya. Kalau hanya karena tidak sesuai sunnah, panjang, ya dipotong, pakai lagi. Ya kan? Kalau ilahnya adalah tasyabuhnya, ternyata pakaian jin, saya tidak tahu ya pakaian jin itu yang bagaimana, ya, yang apakah maksudnya lefais atau bagaimana. Kalau yang larangannya karena tasyabuh, ya, maka tidak boleh dipakai walaupun dipotong. Karena larangannya adalah tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau begitu diapakan? Banyak penggunaannya. Jangan dibuang, mubadzir. Bisa dipakai lap. Ya kan? Itu fungsi yang bermanfaat. Masya Allah. Jangan dibuang. Ya. Banyak manfaat-manfaat lainnya. Bisa dipakai untuk ngepel. Ya kan? 6. Kalau dikasih orang, nanti dipakai orang. Kita dapat dosanya juga. Ya. Ya. Itu kalau apa? Kalau larangannya karena tasyabuh. Tapi ingat, kalau larangannya hanya karena modelnya dia kepanjangan, potong, ya, dipotong, ya, jangan berlebihan dalam perkara yang bersifat asal hukumnya pakaian mubah, jangan berlebihan, ya. Bagaimana dengan sebagian wanita yang dinasihati untuk berhijab, tapi dia beralasan nantilah, yang penting hatinya dulu diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki hati ini, ya, salah satunya dengan cara apa? Memperbaiki, kalau baik hatinya pasti dirinya baik, ya. Memperbaiki dirinya, kan kita sudah sebutkan pertemuan kemarin, pertemuan tadi, ya kan? Pertemuan kemarin, pertemuan tadi, hadis Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah. Kalau dia memang memperbaiki hati, memperbaiki mudghah ini, bagaimana menunjukkan mudghah ini baik? Idza shalahat, kalau dia memang baik, shalahal jasadu kulluh, pasti baik semua anggota badannya. Tidak mungkin orang yang baik, yang penting hati saya, kemudian telanjang di hadapan manusia. Mungkin tidak. Itu hatinya rusak namanya. Ya. Tayyib. Wa idza fasadat, kalau jelek, jelek juga seluruhnya. Kan begitu. Manusia itu apa? Pertemuan terakhir tadi apa? Manusia itu tidak bisa dinilai dengan hatinya. Kita tidak suruh menghukumi orang itu hatinya, tapi kita hukumi zahirnya. Kalau dia tidak pakai pakaian, namanya apa? Zahirnya. Ya itu, tidak pakai pakaian. Masa kita harus merinci dia tidak pakai pakaian, tapi dia hatinya baik. Ya, gimana itu memberatkan diri namanya. Bagaimana seandainya pada saat beribadah kita menyadari kita, kalau kita sedang dihinggapi penyakit riya, apakah kita berhenti beribadah kemudian mencari tempat yang sepi? Jawab. Sudah dijelaskan panjang lebar. Jawab. Dilanjutkan dengan memperbaiki diri. Baik. Kalau kita tidak bisa mengalahkan riya, maka hukumnya apa? Ma'fu, dimaafkan. Karena berusaha. Kalau kita bisa mengalahkannya, hukumnya apa? Tidak menafikan keikhlasan. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sama ini pertanyaan kedua. Baik. Bagaimana solusinya Pak Ustadz agar saya bisa menjaga hati ini bisa selamat, tidak tercampuri dengan bermacam-macam keburukan yang timbul di dalam hati? Karena kadang-kadang, perhatikan ya pertanyaan, kadang-kadang Pak Ustadz ada timbul di hati saya, apakah ibadah dan amalan saya ini akan diterima Allah atau tidak? Harusnya jangan kadang-kadang, terus-menerus. Ini bukan kesalahan, ini harus kita merasa jangan-jangan ibadah kita ini tidak diterima. Kalau kita merasa diterima, itu namanya merasa aman dari makar Allah. Ya. Harus, seorang mukmin itu harus merasa dirinya jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak diterima. Ya. Tahu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Seandainya ada yang berteriak dari atas langit bahwasanya kalian semua wahai manusia masuk surga kecuali satu orang, maka saya khawatir saya orangnya. Ya. Gitu. Ya. Jangan malah kadang-kadang timbul, jangan kadang-kadang, harus timbul terus. Ya. Baik. Dan saya takutkan nantinya saya menghadapi hati di mana semua manusia dihisab. Ya. Baik, ini hanya rincian. Intinya itu dia. Baik. Ini sementara sholat tiba-tiba muncul riya. Ya, ini sudah tadi. Apakah perlu beristighfar? Tidak perlu. Beristighfar dalam arti meminta ampun kepada Allah, ya. Adapun membacanya, tidak. Karena di dalam sholat. Tapi memperbaikinya. Apakah termasuk riya jika diniatnya untuk mencontohkan tata cara sholat sesuai sunnah? Ya tidak. Ini namanya mimba bita'lim. Dari sisi pengajaran. Kalau ini masuk riya, ya Nabi juga riya dong. Ya kan? Nabi mengajarkan kepada umatnya. Sini kamu, saya ajarkan. Ya kan? Diajar. Ya. Diajar. Nabi SAW pernah mengajar apa? Sampai lihat Nabi mengajar sahabatnya sholat naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar beliau sholat. Kalau mau sujud beliau turun. Ya. Kemudian naik lagi ke atas mimbar kalau berdiri. Itu mengajar. Mimbar mengajar. Baik. Bagaimana menanggapi orang-orang yang menganggap ciri-ciri teroris? Ya, tanggapi dengan santai saja. Ya, dengan santai saja. Toh dia juga baru menganggap. Ingat ya, ini banyak kejadian ikhwah di sini. Kalau ada orang mencurigai kita. Kalau ada orang, dan banyak ini kayaknya di Mamuju, yang menganggap kita ini teroris, ya, bersyukurlah. Kenapa? Berarti sudah banyak orang yang memantau dakwah kita. Ya kan? Bersyukur. Daripada orang tidak ada yang gubris dakwah kita. Itu namanya dakwah kita tidak berkembang. Tapi kalau orang banyak yang selalu itu teroris, teroris. Dari mana dia tahu? Banyaknya berita. Berarti banyak orang yang sudah apa memperhatikan dakwah kita. Masya Allah. Semoga mereka mengenal dakwah. Ya. Walhamdulillah kalau semakin banyak saya berharap setiap kajian kita ada para intel. Ya. Supaya apa? Supaya mereka mengenal dakwah kita. Ya. Apa yang diinteli? Dakwah kita. silahkan diinteli. Ya. Supaya mereka, ya, banyak sekali intel-intel yang kenal dakwah dengan sebab apa? Tadinya mau menginteli, akhirnya apa? Masya Allah. Jadi kita jangan bersuudzon dulu sama orang lain. Dulu kita juga jahil ikhwah. Bagaimana kebencian kita dengan dakwah sunnah ini? Dulu kita seperti itu. Anggap posisi orang itu seperti kita dulu. Jangan terlalu keras, oh, benci sekali pokoknya gini saja dilarang, gini saja dilarang. Jangan. Ya, berarti dia sudah punya pandangan ke kita. Berarti dia sudah mulai memperhatikan kita. Kita berharap dia terus memperhatikan kita. Ya kan begitu? Jadi kebanyakannya mungkin saja ya, wah, dengan kesyukuran kita itu Allah akan apa? Akan menambah nikmat. Ya, ya kan? Akan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum syukri. Jika kalian ya bersyukur Allah tambah. Wala in kafartum, kalau hanya begitu ya sudah kalah kafir apa kufur baru digini-ginikan celaan dibalas celaan ya gubri apa gunjingan dibalas gunjingan ya. Kita dianggap kelompok ini, kita anggap juga kelompoknya begini. Dasar jahil, dasar ini. Kapan dakwah ini akan berkembang? Ya, ya kan? Ya. Berpikir ilmiah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas ya dengan kebaikan. Taib. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mengharap wajah Allah dengan ikhlas dalam beribadah salah satu puncak niat? Iya. Ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ada hal-hal yang tidak menafikan keikhlasan, sebagaimana kita jelaskan tadi. Kita beribadah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita sholat juga mengharapkan ditolong urusan kita, ya, dimudahkan urusan kita. Ya kan? Taib. Ya. Dan termasuk mengharap Allah adalah mengharap Allah. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang, ya. Katanya kalau saya beribadah karena mengharapkan surga Allah, maka masukkan, jangan masukkan saya ke surgamu ya Allah. Kenapa? Tidak boleh, kita itu beribadah harus mengharap ridho Allah saja. Nah, surga itu bagian dari keridhaan Allah. Kan begitu. Apalagi orang yang begini ternyata doanya apa? Di habis sholat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga juga. Memangnya kalau orang minta surga tidak mengharap surga. Ya. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, minta jauhkan dari neraka juga. Padahal dia beribadah tadinya katanya apa? Tidak takut dengan neraka. Ya, ini terbalik, tidak sesuai dengan kenyataan dirinya. Sama tadi ini jawabannya. Ustaz, bagaimana cara menjaga salat 5 waktu dan apa ancaman bagi orang yang tidak menjaga salat? Ya, yang tidak menjaga salat. Pertama, mengetahui keutamaan salat dan membaca ancaman-ancaman bagi orang yang tidak ya, melaksanakan sholat ya. Bahwasanya amalan-amalan sholat itu termasuk amalan-amalan orang yang beriman ya. Ancamannya bagi orang yang tidak sholat jelas dalam hadis. Al-ahdu bainana wa baina syirk wal kufr as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan kesyirikan dan kekufuran itu sholat. Siapa yang meninggalkannya sungguh telah kafir. Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan ini merupakan pendapat jumhur sahabah, walaupun bukan pendapat jumhur ulama, ya beda ya, pendapat jumhur sahabah ketika itu dinukilkan oleh Syaqiq bahwasanya ini pendapat jumhur sahabah. Ketika itu banyak perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahkan sekarang jumhur ulama berpendapat apa? Bahwasanya yang kafir hanya yang mengingkari kewajibannya saja. Yang jelas wallahu alam, pendapat Imam Ahmad dan ini adalah pendapat jumhur sahabah adalah pendapat yang cukup kuat dengan dalil hadis ini. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir keluar dari Islam. Ya. Itu kafir keluar dari Islam. Ya. Ya. Cuma berbeda pendapat tadi apa? Bagi yang meninggalkan karena malas kafir atau tidak, ya kan? Syekh Utsaimin sendiri menguatkan pendapat Imam Ahmad ini. Kafir, walaupun dia malas saja. Walaupun dia malas saja. Karena tidak disebutkan karena malas. Ya. Bahkan dalil akal yang dipakai Imam Ahmad cukup kuat. Katanya seandainya harus menunggu mengingkari kewajiban dulu ya. Orang yang tidak meninggalkan sholat saja, sholat terus tapi mengingkari kewajibannya, itu sudah kafir, kenapa harus ditunggu meninggalkan? Kan begitu ya. Maka berhati-hati, ancaman yang sangat keras ya. Tolong nasihatnya Ustadz bagi istri-istri yang sering terlambat sholat subuh. Wah, ini mau dicarikan istri lain ini. Tambah saja biar dia diancam-ancam dikit. Perhatikan ini ya ummahat, Awas. Taib. Canda ya. Taib. Dinasihati dengan cara yang baik. Istri itu butuh kelembutan. Disebutkan dalam sebuah hadis, rahimallahu imra'an, sungguh Allah merahmati seorang, qama minal lail, dia tegak di malam hari. Berarti siapa yang sholat duluan? Dianya. Jangan nyuruh orang, dia belum, dia sendiri belum. Jadi si suami ini kan sekarang begitu ya, bangun, kami duluan, kaum ideh duluan. Gimana nah caranya? Di dalam hadis disebutkan qama minal lail, dia bangun, dia duluan bangun. Summa ya, nadhija fi wajhi imraatihi ma'an. Kemudian dia membangunkan, summa aqama zaujaha zaujatuha, ya. Kemudian dia membangunkan istrinya, kalau tidak mau maka dia percikkan air. Ya. Dia percikkan air. Ini salah satu, ada dipercikkan saja, jangan disiram satu ember. Ya. Kasihan istri. Ya orang bangun tidur dimaklumi ya. Bangun tidur itu kalau dikagetkan saja kaget luar biasa. Ya. Jadi dipercikkan sedikit air. Ya kan? Ini salah satu cara. Jadi dengan cara yang lembut bangunkan. Kalau memang tidak mau bangun ya sholat subuh, kita duluan sholat subuh. Ya. Kita duluan sholat subuh, setelah itu kan dia masih ada kesempatan, tidak wajib untuk berjamaah di masjid. Ya, setelah itu ya dengan cara yang baiklah. Jangan sudah adzan itu. Ya. Kaumi duluan. Kan lama qomatnya di masjid, kaumi dulu. Aduh, kapan jadinya kalau begini? Ya kan? Jadi anzilin nas manazilaha. Tempatkan manusia itu sesuai dengan posisinya, ya. Sesuai dengan posisinya. Kamu mau begini, ya. Harusnya posisikan dirimu seperti itu juga. Jangan menyuruh orang saja baru kamu tidak, kan begitu. Taib. Saling pengertian antara suami dan istri. Masih ada. Terkait pembahasan yang terakhir tadi, gimana hukum orang yang ketika amalan-amalannya dipuji manusia, dipujian itu sampai kepadanya dan dia senang dengan pujian itu. Nah ini masalahnya. Makanya jangan suka terlalu membesar-besarkan pujian. Kalau sampai kepadanya, ada disebutkan dalam sebuah hadis, kalau keterlaluan memujinya, maka yang seperti ini lemparkan pasir ke wajahnya. Ya, lemparkan pasir ke wajahnya. Kita tadi di awal pembahasan sebelum zuhur sudah kita bahas ya, wah, hati itu setengah mati, sulit. Jadi kalau bisa semampu mungkin jangan memuji manusia itu di hadapannya. Ya. Dan muji. Manusia, ustaz itu manusia juga. Hati-hati antum. Ustaz. Wah, masya Allah tadi malam anu ceramah tak ustaz betul-betul itu menggetarkan hatinya ikhwah itu. Begini ikhwah, ya Allah ya Rabbi. Sehingga apa yang mau disampaikan ini? Ya, ya begitulah kita dakwah itu memang harus ya tambah jadi lagi. Ini sudah terikut sudah. Kalau ada ikhwah yang sering-sering begini ya itu sudah layak dilempar pasir saja. Lempar pasir saja. Sama, kita manusia biasa ikhwah. Hati kita rapuh kalau tidak ya dijaga ya. Yang perlu dipuji-puji terus itu, yang ada di dalam syariat itu dipuji-puji terus itu istri. Nah, itu dipuji-puji saja supaya menumbuhkan cinta. Ya, jadi hubungan suami istri ini dalam agama itu memiliki kadang hukum-hukum tersendiri ya. Di dalam hubungan suami istri kadang dibolehkan berdusta ya, kedustaan yang ya, ringan yang menjadikan antara keduanya lebih saling mencintai, ya. Misalnya kata-kata yang kadang nampak berlebihan, betul-betul engkau adalah manusia yang tidak ada seorang pun, ya. Engkau adalah satu-satunya selama saya belum dapat lagi, ya. Kalau sudah dapat nanti engkau tetap akan menjadi yang ke belum tahu titik-titik, ya. Kan begitu. Gimana hukum amalan kebaikan orang yang sebelum mengenal sunnah pernah melakukan syirik akbar? Contoh menyembelih kepada selain Allah. Gimana hukum amalan kebaikan orang yang sebelum mengenal sunnah? Oh, taib. Amalan orang yang belum ya melakukan sunnah, mengenal sunnah, ya, maka amalannya semuanya batal. Amalan dia antara Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi amalan dia yang berupa harta dan antara dia dengan makhluk akan kembali. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya amalannya orang-orang kafir, sedekahnya mereka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sedekah, kan sedekahan biasa memberi apa ya? Enggak diniatkan kan? Ya. Enggak diniatkan. Tapi ketika mereka masuk Islam, semua pahala yang mereka sedekahkan di masa jahiliyah itu dianggap berpahala. Ya. Padahal mereka lakukan dulu atau apa? Waktu berbuat kesyirikan. Ini kalau amalannya berupa apa? Berupa amalan harta dan muamalah antara manusia. Bagaimana caranya supaya dapat restu poligami dari istri? Wah, ini bukan bahaya kalau dijawab ini. Supaya bisa dapat restu dari istri, satu, tanyakan kepada istri Anda. Dua, tidak ada keharusan poligami itu harus dari restu istri. Tidak ada. Ya kan? Ayo, siapa berani bantah? Kapan Nabi SAW menikahi Sofiyah? Ketika Nabi pulang dari perang. Ya kan? Dinikahi Sofiyah. Belum sampai rumah. Aisyah apa semua tidak ada yang tahu. Bagaimana orang tahu? Tidak ada nomor HP pada waktu itu. Tidak di SMS dulu, tidak. Tapi ingat, di dalam pernikahan itu, ya poligami itu harus ada keadilan. Kalau istri tidak tahu, sembunyi-sembunyi terus, gimana caranya berbuat adil? Ya. Mau keluar, diam-diam, satu langkah, dua langkah, kedapatan. Ditarik bajunya. Hei, mau kemana? Ya kan bahaya. Dan yang diinginkan dalam kerumah tangga itu apa ya, ikhwah? Baik satu, dua, tiga, atau empat, semuanya sama, ayatnya sama. Litaskunu ilaiha. Agar kalian bisa tenang dengannya. Ini inti pernikahan. Apapun targetnya ini. Mau nambah, mau kurang, mau apa, ini targetnya. Litaskunu ilaiha. Untuk supaya engkau bisa tenang dengannya. Kira-kira kalau sembunyi-sembunyi bisa tenang atau tidak? Nabi bisa tenang. Karena semua istri Nabi paham. Bisa tenang tidak? Atau tambah kekacauan perang dunia keberapa? Jadi saya tidak melarang. Dan saya juga tidak. Ya, tidak menghalangi. Silahkan masing-masing berhubungan dengan istrinya. Adapun saya, tugas saya hanya berhubungan. Kalau mau minta restu, ya, itu urusan saya dengan istri saya. Anda jangan ikut campur. Ya. Taib, subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.